Sayang ada apa? Tolong berbicara. Hapus ku air mata. Jam bikin parluka. Sayang bilang jua. Selama masih ada. Buang senyum jua. Cinta tetap pada. Nunggu. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong katong aku percaya. Serius yang beta suka. Sayang tolong jangan marah-marah. Tolong katong aku percaya. Serius yang beta suka.